kehadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya, dan ia menyatakan, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-Islam yaitu engkau bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Dan engkau menegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji ke Al-Bait, yaitu Baitullah, jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana." Kemudian laki-laki itu menyatakan, "Engkau telah benar." Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Kami terheran. Ia yang bertanya, ia yang membenarkan." Hadis sampai akhir. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala sampai kepada yang sudah kita baca, yaitu sampai kepada penggalan hadis. Qala faqauluhu fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang kedua tersebut tertera lafaz fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fihi adabun li talibil ilmi." Di dalam hadis itu, terkhusus pada penggalan kalimat fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di situ terkandung adab bagi seorang penuntut ilmu. Apa adabnya tersebut? Minha awalan, yaitu yang pertama, annahu yatajammalu fi hayatih wa suratih. Sesungguhnya seorang talibul ilm yatajammal, ia berupaya untuk berhias, memperindah, memperelok keadaan dirinya di dalam bentuk penampilan, ya, hai'ah maupun surahnya, penampilan dirinya, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi berupaya untuk memperindah penampilan bentuk kita, ya, dalam rangka untuk datang ke majelis ilmu. Ini termasuk adab. Tsanian yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaih. Hendaknya ia duduk di hadapan seorang pengajar, muqbilan, dalam keadaan ia menghadap, ya. Tidak miring ke kanan, miring ke kiri, apalagi membelakangi, ya. Benar-benar ia mengarahkan pandangan kepada muallim. Liyatalaqqa minhul ilma, dalam upaya untuk mendapatkan, mempelajari ilmu yang diajarkan oleh al-muallim. Qala wala yu'ridu anhu, tidak kemudian ia memposisikan dirinya berpaling. Au yaltafitu, tidak kemudian ia dalam keadaan menoleh kanan kiri atau ke belakang. Au yamzah, atau ia bercanda, bergurau. Au yastaghil, atau ia sibuk dengan keadaan dirinya, ya. Tidak menyibukkan diri, ya. Biasanya kadang-kadang ada yang suka iseng main pulpen, cetrak-cetrek kan begitu. Tidak menyibukkan hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi dalam talabul ilm, ya. Atau hal-hal yang lainnya yang sekiranya itu adalah merupakan satu, ya, awyan syagil, sesuatu yang menyibukkan dirinya. Qala bal yakunu muqbilan 'alal mu'allim bi jismihi wa bi fikrihi, hendaknya ia benar-benar menghadap kepada al-mu'allim, orang yang mengajarnya, dengan jasadnya, dengan badannya dan pikirannya, ya, dengan jasadnya, tubuhnya betul-betul menghadap ke majlis, ya. Demikian juga pikirannya betul-betul dipusatkan untuk memperhatikan apa yang dibahas di dalam majlis tersebut, ya. Ini bahagian dari adab, ya. Pikirannya tidak safar, tidak jalan-jalan kemana-mana, lupa motornya belum dikunci, ya. Lupa, ya. Ada urusan tertentu yang belum diselesaikan, ya. Sehingga, ya, ta'lim 40 menit pun rasanya sudah 2 jam, ya. Ini akibat dari pikiran yang ada pada dirinya tidak dihadapkan untuk menerima ilmu. Qala la'alla tafutahu fursatut ta'allum, agar tidak luput kesempatan belajar yang ia sedang tunaikan tersebut. Qala qawluhu fa asnada rukbataihi ila rukbataih. Kemudian penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa asnada rukbataih, kemudian ia, yaitu laki-laki tersebut, yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi lutut dengan lutut disandarkan. Ai asnada Jibril rukbataihi ila rukbatai an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kedua lutut Jibril disandarkan kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muqabilan lahu wa qariban minhu, berhadap-hadapan dan mendekat, ya, kepadanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa fi hadza anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim litakuna al-faidatu muttasilah. Ini menunjukkan sesungguhnya seorang talib, penuntut ilmu, hendaknya ia mendekat, ya, hendaknya ia mendekat kepada orang yang mengajar. Untuk apa? Litakunal faidatu muttasilah, agar ia mendapatkan faidah yang tersambung, ya. Agar mendapatkan faidah yang tersambung, ya. Jadi kalau tadi Al-Ustadz Al-Fadil Mu'adz hafizahullah ta'ala meminta antum untuk mendekat, ya, ini dalilnya sebetulnya, ya. Ini dalilnya. Karena apa? Karena Jibril mendekat, bahkan menyentuhkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ammal ba'idu fa innahu qad la yasma. Adapun apabila seorang talib itu jauh, penuntut ilmu itu jauh dari muallim, dari orang yang mengajar, maka dikhawatirkan ia tidak akan bisa mendengar. Wa idza sami'a qad la yastawdihu shaut. Dan apabila ia mendengar pun dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan suaranya tidak terdengar jelas. Mungkin akan beralasan, ya kan pakai speaker ini akan terang jelas. Ya, ya. Tapi permasalahannya bukan hanya permasalahan tidak bisa mendengar dan tidaknya, tetapi mendekat itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang telah dicontohkan di dalam hadis Jibril ini. Ya. Permasalahannya adalah kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu permasalahannya. Qala fa idza kana qariban, dan apabila seorang talib itu mendekat, dekat dengan pengajarnya. Qala fa innahu yasma'u wa yastawdihu sawta, maka dimungkinkan ia akan mendengar suara yang jelas. Wa yastawdihu shauta tamaman. Dia mendengar suara itu dengan jelas secara sempurna. Qala wa qad kana sahabah radhiyallahu anhum. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudhiquna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pun beliau, yaitu para sahabat, mengelilingi beliau, mendekat, mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala waqta talaqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika waktu ia menuntut ilmu, bertalaki, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hal yang demikian diungkapkan sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia berada di atas mimbar, kemudian para sahabat menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah-wajah mereka. Meskipun hadis ini dinyatakan oleh para ulama terdapat di dalam sanadnya Muhammad ibnul Fadl bin Atiyah, ia adalah seorang yang dhaif. Namun ada hadis yang menjadi syahid, yaitu hadis Al-Bukhari dan Muslim, di mana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wa jalasna haulahu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar kemudian kami mengitarinya, yaitu kami para sahabat mengitari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah bentuk majlis ilmu yang diselenggarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi duduk di atas mimbar kemudian para sahabat mengitari, ya, mengitari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berdasarkan hadis Jibril alaihi salatu wasallam ini, kita mendapatkan gambaran tentang adab seorang talibul ilm. Qala qawluhu wa wada'a kafaih, ay wada'a Jibrilu kafaih ala fakhidhai, ay ala fakhidhai Jibril. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut disebutkan kalimat wa wada'a kafaih, dan Jibril alaihi salatu wasallam meletakkan telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Ai maksudnya wa doa Jibril kafai, Jibril meletakkan kedua tangannya ala fakhidai, ai ala fakhidai Jibril, di atas paha Jibril alaihi salatu wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi anna al-muta'allima yanbaghi ay yakuna bi surati hadiatin muaddabah. Sesungguhnya seorang pengajar hendaknya menjadikan dirinya dalam bentuk yang tenang, beradab, yaitu memposisikan dirinya tenang, penuh adab. Qala wala yuktsiru minal harakat, tidak banyak bergerak-gerak, tidak banyak bergerak-gerak. Au minal iltifati au minas sawagil allati tusghiluhu an talaqqi al-ilm. Tidak kemudian menoleh ke sana kemari atau sibuk yang menjadikan kesibukan itu tersebut sehingga kemudian mengganggu dari proses talaqqi, proses penyampaian ilmu tersebut. Qala thumma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa hadza fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu ayyas'alahu. Di sini mendapatkan faidah bahwasannya hendaknya ia memposisikan dirinya untuk duduk terlebih dahulu. Duduk, kemudian dalam keadaan tenang, setelah itu baru bertanya. Qala wala yas'alu awwala ma ya'ti. Tidak lantas kemudian ia bertanya, awal kali bertanya, setelah itu baru dia mendatanginya. Tidak demikian. Qala wa innama yajlisu awwalan muta'addiban thumma yas'al. Tetapi hendaknya ia duduk tenang terlebih dahulu, duduk dengan penuh adab, kemudian baru ia mengajukan pertanyaan. Qala hadhihi sifatu talibil ilm. Maka ini merupakan sifat seorang penuntut ilmu. Qala wa hadhihi adabu talibil ilm. Dan ini adalah merupakan adab, etika yang baik untuk ditunaikan oleh seorang penuntut ilmu. Qala sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa fil haqiqati 'alimun bil jawab. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia di dalam hakikat seorang alim yang memberikan jawaban. Qala lakinnahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyu'allima ashhabah. Akan tetapi ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti orang yang bertanya itu memang tidak tahu. Bisa jadi atau bahkan yang bertanya tersebut ia sudah tahu jawabannya. Tetapi dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada yang lain sehingga kemudian ia bertanya. Dan itu kita dapat faedah dari hadis Jibril ini. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Bukan berarti Jibril tidak tahu Islam itu apa, tetapi apa maksudnya? Maksudnya untuk memberikan pembelajaran kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari sini kita mendapatkan metode mengajar, metode proses belajar mengajar. Dengan metode apa? Tanya jawab. Dan ini dijadikan sebagai tradisi, ya, di antaranya oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau melakukan proses belajar mengajar tidak semata-mata di dalam majelis ilmu ini saja. Dan itu kita dapati, ya. Kita dapati bagaimana tradisi itu, ya, terus ada hingga beliau rahimahullah meninggal dunia. Artinya walaupun Syekh Muqbil, ya, rahimahullah telah wafat, tetapi tradisi, metode, ya, penyampaian ilmu dengan proses tanya jawab itu masih tetap berlangsung ketika itu di Damaj. Ya. Ini metode yang sangat baik, dan itu hikmah, itu pelajaran, itu ibrah diambil dari hadis Jibril ini. Ya. Kita dapati, ya, proses belajar mengajar itu, ya, sambil menunggu makan datang tanya, ya, bertanya, ya, tanya yang ringan-ringan atau mungkin masalah yang berat, ya, pertanyaan yang terkait dengan masalah keilmuan, ya. Dan itu pun bisa kita terapkan. Kita sebagai seorang ayah, ya, ingin tahu sampai sejauh mana tingkat pemahaman putra kita misalnya, ya, sambil makan, ya Ahmad, ya, kamu tahu siapa Abu Hurairah itu? Ya. Coba apa yang kamu ketahui tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Itu proses belajar. Ya. Walaupun ada di atas meja makan, ya, sambil menyantap makan siang bersama-sama dengan putranya, pertanyaan itu dilontarkan. Dan kita tidak kemudian mentarget Ahmad harus bisa menjawab. Tidak, ya. Kalaupun Ahmad tidak tahu menjawab, mengatakan Gak tahu bah misalnya, gak tahu abah, saya gak tahu, ya. Maka kita pun menjelaskan Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dulu hidupnya senantiasa bersemangat untuk mencari ilmu, sampai tinggalnya pun di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Ya. Ini proses pembelajaran. Jadi tidak mesti belajar itu harus menunggu sampai masjid ini nunggu selesai misalnya. Ya. Tidak mesti belajar itu harus ada ruang-ruang kelas-kelas. Tidak mesti. Dimanapun proses pembekalan, proses penyampaian ilmu itu bisa dilakukan di tempat-tempat yang teduh, di bawah pohon, ya, sambil misalnya bersantai, ya, di bawah pohon duduk-duduk dengan anak kita. Tidak ada salahnya kita bertanya kepada anak kita, ya, tentang permasalahan-permasalahan ilmu, ya, yang ringan misalnya, tolong terjemahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ad-dinu yusr, apa terjemahannya? Itu proses ilmu, ya. Ini metode tanya jawab. Kalaupun mungkin anak kita tidak tahu, wah, nggak tahu bah, ya, kita terjemahkan. Akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ya. Dan seterusnya, begitu juga mungkin proses penyampaian ilmu dengan istri kita, keluarga kita, atau yang lainnya. Semuanya artinya dari sini kita melihat bahwasannya ketika kita membiasakan hal-hal yang demikian, berarti kita sudah memerankan diri menjadi seorang da'i. Menjadi seorang da'i, ya. Kadang-kadang subhat itu kan disampaikan kepada kita. Memangnya anak kita harus jadi ustadz semuanya? Iya. Masukkan anak antum ke pesantren, ke pondok itu. Loh, memangnya anak salafin harus jadi ustadz semua? Wah, itu subhatnya. Jadi kesannya seakan-akan bolehlah sekolah ke tempat umum gitu. Tidak, masalahnya bukan masalah ustadz atau bukan ustadz. Masalahnya setiap diri kita, ya, itu wajib menjadi seorang da'i. Anak kita, baik yang laki maupun yang perempuan, tetap kan nanti akan menjadi seorang da'i. Anak kita yang wanita, kelak dia akan menjadi seorang ibu, ya, atau menjadi seorang istri. ketika ia menjadi seorang istri atau seorang ibu, dia kan harus menasehati. Menasehati suaminya, mungkin yang agak malas-malasan ke majelis ilmu, kan begitu. Ketika proses menasehati suaminya, "Bah, ya, suamiku, ya, ini sudah mau sore, ini menjelang maghrib, siap-siap. Ya, itu ada ustadznya jauh-jauh datang, masa enggak didatangi?" Kan begitu. Nasehat sebetulnya. Begini. Nah, ini nasihat. Nah, artinya apa? Seorang istri berperan sebagai da'iyah, mengingatkan kepada suaminya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal kebaikan. Mungkin saja nanti anak kita menjadi seorang ibu. Nah, apa kemudian seorang ibu akan membiarkan anaknya ketika berbuat sebuah kesalahan atau melakukan akhlak yang tercela? Apakah kemudian seorang ibu membiarkan? Kan tentu tidak. Seorang ibu yang baik tentu akan mengingatkan anaknya, "Nak, tidak boleh begitu. Kalau makan dengan tangan kanan, tangan yang bagus." Ya. Kan begitu. Ini artinya seorang ibu tidak mesti dia seorang ustazah, tetapi dia wajib menjadi seorang da'iyah, seorang yang menyampaikan tentang al-haq, seorang yang menyampaikan tentang al-ilm, tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, disinilah peran bahwasannya masing-masing diri kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, karena kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Kita skors untuk azan terlebih dahulu. Iya. Jazakallahu khair. Qala Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Wa hadha fihi ta'limu bi tariqati as-su'al wal jawab." Dan ini merupakan metode pengajaran dengan cara soal jawab. Ya, mengajukan pertanyaan kemudian menanti jawabannya. Dan tentu saja seseorang ketika bertanya tidaklah kemudian menargetkan seorang yang ditanya tersebut harus mampu menjawab. Di dalam proses pendidikan, di dalam proses menuntut ilmu, tidak mesti demikian. Syukur, alhamdulillah, manakala bisa dijawab dengan baik dan sempurna, berarti telah terjadi proses ta'lim yang baik sebelumnya. Karena seorang anak yang ditanya kemudian bisa menjawab, berarti sebelumnya ia telah mendapatkan proses pendidikan tersebut, sehingga ilmu yang telah diajarkan masih melekat di dalam kognitifnya, di dalam benaknya, dan kemudian ia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Namun manakala seorang penuntut ilmu, misalnya santri, ditanya tidak bisa menjawab, itu bukan menjadi satu alasan bagi kita, dan bukan menjadi alasan pula bagi seorang pengajar untuk kemudian marah bahkan memaki-maki santrinya. Ya, tidak demikian. Tetapi justru proses tanya jawab itu, kalaupun santri itu tidak bisa menjawab dan jawaban itu kemudian diberikan oleh seorang pengajarnya, ya, disitulah sebetulnya sedang proses terjadi pembelajaran tersebut. Karena kadang-kadang seseorang, santri misalnya, belajar satu kali mungkin dia belum bisa meresap pelajaran itu. Ya. Mungkin ada juga santri yang satu kali belajar langsung meresap, sehingga kalau pelajaran diulang 2-3 kali dia sudah bosan, bisa juga ada. Tetapi ada juga, ya, orang-orang yang belajar tidak bisa langsung kemudian mencerna penjelasan-penjelasan dari pelajaran yang kita sampaikan. Disinilah letak seorang pengajar untuk senantiasa memiliki kesabaran, karena tingkat pemahaman seseorang, tingkat ketakwaan seseorang itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya semampu kalian, memang tingkatan individu per individu berbeda. Ya. Tingkat takwa seseorang dengan orang lain, individu dengan individu yang lain itu berbeda. Maka kita tidak bisa menyeragamkan anak didik kita, tidak bisa pula menyeragamkan anak-anak kita. Ya, anak yang pertama pandai, anak yang kedua kok ini agak lambat, anak yang ketiga ya cukupan, anak yang keempat pandai juga. Tidak bisa kemudian kita lantas menyamaratakan, ya, karena masing-masing ya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan kekurangan. Maka hal yang demikian, kita sebagai pengajar, kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, ya, atau siapapun yang terlibat di dalam dunia mendidik, itu hendaknya perlu menyadari bahwasannya orang-orang yang di hadapan kita, orang-orang yang menuntut ilmu, tidak semuanya tidak semuanya sama. Ini metode tanya jawab. Dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang layak untuk bisa terjadinya proses kegiatan belajar mengajar, itu bisa kita tunaikan. Ya, sambil misalnya outbound pun bisa. Ya, sambil istirahat, ya, kita bisa tanya jawab. Ya, di tengah outbound, siapa yang bisa menjawab, ini hadiahnya, kan misalnya begitu. Jadi proses belajar mengajar senantiasa bisa kita tunaikan di tempat-tempat tertentu. Artinya tidak memfokuskan belajar misalnya harus di kelas begitu. Qala li'annahu ambahu lidhihni fatas'alu talib awalan thumma tujibu min ajli ayatanabbah. Ya. Maka sungguhnya ya, proses tanya jawab itu sendiri itu bisa merangsang ya, benak seseorang, memfokuskan pikiran seseorang untuk kemudian bisa memberikan perhatian, ya, bisa memberikan perhatian. Ya. Metode ini pun sering diterapkan kalau kita dengarkan ya, darasnya misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Suka ada tanya jawab seperti itu. Ya. Dan metode ini bagi talib penuntut ilmu biasanya bisa cepat terserap ilmu tersebut. Jadi engkau memberikan pertanyaan kepada seorang penuntut ilmu, ya. Kemudian itu yang pertama, kemudian engkau menjawab, ya. Menjawab pertanyaan tersebut sebagai bentuk untuk mendapatkan perhatian dari orang yang akan menuntut ilmu. Qala ama idza alqaita alaihi alilma ibtidaan fa innahu qad la yatanabbah. Ya, kadang-kadang apabila ya, engkau ya, langsung bertemu menyampaikan ilmu, ya. Ya. Mulai langsung menyampaikan ilmu, kadang-kadang yang demikian ini tidak membangkitkan perhatian. Qala fa min turuqit ta'limil ilmi annafi'ah as-su'al wal jawab. Maka termasuk dari cara-cara proses pembelajaran, penyampaian ilmu yang bermanfaat adalah dengan metode soal wal jawab itu tadi. Ya, ini metode yang bisa kita terapkan dimanapun kita berada. Jadi sebagai salah satu bentuk perhatian kita kepada anak kita. Sekali-kali ditanya anak kita tentang apa yang sudah diajarkan di madrasah, apa yang sudah diajarkan ketika ia menuntut ilmu di masjid misalnya. Tanyakan, hadis apa tadi yang dibahas misalnya, siapa sahabat tersebut. Ketika kita menanyakan hal yang demikian, sebenarnya kita sedang mengajarkan ilmu rijal. Iya. Siapa Abu Hurairah, siapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Siapa fulan wa alan. Ya, ditanyakan. Nah, itu adalah proses pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga nama-nama sahabat, figur-figur yang memiliki keutamaan, yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu tertanam. Ya, tertanam kepada anak kita. Mungkin kita tidak merasakan buah dari tanya jawab kita dengan anak kita pada saat itu. Ya. Ketika anak kita sudah dibekali siapa Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia, keutamaannya ini, keutamaannya lagi ini, keutamaannya lagi ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dijelaskan tentang Abu Hurairah, dan itu benar-benar meresap pada diri anak. Ya. Satu ketika anak kita ketemu dengan orang Syiah, Abu Hurairah begini, wah anak kita, nah, ini menunjukkan faedah dari ilmu yang dulu kita ajarkan, kan begitu. Kalau kita sama sekali tidak, misalnya anak kita tidak memiliki gambaran sama sekali tentang Abu Hurairah, ya, dijelek-jelekkan oleh orang Syiah dan lain sebagainya, mungkin anak kita tidak tahu. Tapi karena sudah di dalam benaknya sudah tertanam, di dalam hatinya sudah tertanam bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang mulia. Apa yang sudah kita jelaskan ketika ia mendapati orang yang menyelisihi, ketika ia mendapati seorang hizbi yang mencoba untuk menjelek-jelekkan sahabat yang mulia, anak kita akan merespon. Minimalnya sudah terbentengi. Minimalnya sudah terbentengi. Karena apa? Karena anak kita sudah memiliki maklumat tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita angkat kehormatannya, kedudukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka berridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah yang mungkin kita tidak merasakan. Tanya jawab itu kelihatannya sesuatu yang ringan, sesuatu yang biasa mungkin. Tapi sebenarnya disitulah letak proses pembekalan ilmu an-nafi. Al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Qala faqala akhbirni 'anil Islam. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, ada lafaz akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Ai bayyin li haqiqatal Islam. Jelaskan kepadaku hakikat Islam itu apa. Jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam, tentang Islam yang senyatanya itu seperti apa. Qala li'annahu la budda min ma'rifati haqiqatil Islam. Karena sesungguhnya sebuah keharusan mengetahui tentang hakikat Islam. Sebuah keharusan seseorang mengetahui hakikat, apa itu hakikat Islam. Qala fala yakfi annal insana yantasibu ilal Islam. Maka tidaklah cukup seseorang menisbahkan dirinya kepada Islam. Tidak cukup hanya dengan menisbahkan dirinya kepada Islam. Qala au yaqulu ana muslim. Atau dia tidaklah cukup pula ketika dia harus ataupun cukup dengan ucapan saya ini seorang muslim, ya, saya muslim, tidak cukup itu. Qala wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam, sementara ia sendiri tidak mengetahui hakikat Islam itu apa. Ngaku Islam, mengaku beragama Islam, tapi tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Qala li annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bih. Karena sesungguhnya ketika seseorang tidak mengetahui hakikat Islam itu apa, maka ia tidak akan mampu untuk bisa mengamalkan tentang Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengamalkan tentang nilai-nilai Islam, tentang ajaran-ajaran Islam, sementara dirinya tidak mengetahui hakikat Islam itu apa? Qala id kaifa ya'malu bisyai'in yajhalu. Bagaimana mungkin ia bisa mengamalkan sesuatu sementara ia tidak mengetahui tentang sesuatu tersebut? Ia berbicara tentang sesuatu sementara ia tidak tahu, tidak ada ilmunya tentang sesuatu tersebut. Qala fal islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahli. Maka tidak cukup seseorang itu menisbahkan dirinya kepada Islam sementara ia diliputi dengan kejahilan. Balla buddha min ma'rifati haqiqatih, bahkan ia harus mengetahui tentang hakikatnya tersebut. Hatta yu'addiyah alal wajhil matlub, hingga kemudian ia bisa untuk mengamalkan, mengerjakan hakikat tersebut. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini faedah ini sungguh teramat agung, ya, dan kita sangat sedih. Sebahagian kaum muslimin masih banyak yang belum mengetahui tentang hakikat agama kita, ya. Maka di tengah kebodohan sebahagian kaum muslimin, di tengah ketidakfahaman sebahagian kaum muslimin terhadap agamanya, sehingga mudah untuk diombang-ambingkan oleh keadaan, ya. Segala sesuatu dilabeli dengan Islam. Wah, ini Islam, ya. Ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, nanti ada Islam apalagi, ya. Ya. Kemudian setelah itu dia menerima begitu saja. Kenapa seperti itu? Karena tidak faham hakikat Islam yang sebenarnya, ya. Tidak faham kalau Islam Nusantara itu mengajarkan rasialisme. Iya, betul tidak kalau saya mengatakan begitu? Islam Nusantara itu mengajarkan rasialisme. Apa buktinya? Ya, buktinya, ya, kalau lihat kita yang berpakaian jubah, ah itu kan Arab. Loh, memangnya salah kalau berpakaian seperti orang Arab? Nah, enggak perlu Arab-Araban. Kan begitu. Islam Indonesia, Islam Indonesia. Loh, kok jadi Arab yang disalahkan? Rasialis bukan? Rasialis. Menciptakan manusia-manusia rasialis. Tidak ada bedanya dengan orang-orang di Amerika yang benci kepada orang kulit hitam. Siapa yang mengendaki dia berwarna kulit hitam? Kan begitu. Rasialis. Namanya rasialis seperti itu, ya. Sempit dia memahami keadaan. Nah, masyarakat kita akan dicekoki seperti itu, ya. Sehingga apa? Ya. Sehingga pemahamannya sempit, ya. Pemahamannya sempit, ya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah, ya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang demikian, ya. Jadi, ya, ini, ya, yang sekarang ini sedang, ya, banyak dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kesannya untuk menanamkan anti Arab, tapi sebenarnya arah tujuannya ke negara Saudi, negara tauhid, ya, ke negara tauhid. Ya. Maka orang-orang liberal cocok dengan orang Syiah, bersatu mereka. Kenapa? Sasarannya sama, ya, musuhnya sama. Ya. Yang istilah mereka adalah Wahabi, yang sebenarnya arahnya nanti ke negara tauhid. Begitu. Kita ingat bagaimana Jalaluddin Rahmat dulu melontarkan ide bahwasanya haji itu harusnya internasional, harusnya dengan internasionalisasi. Apa maksudnya internasionalisasi? Pelaksanaan haji itu jangan diselenggarakan oleh pemerintah Saudi saja, tapi ditangani oleh berbagai negara. Maksudnya seperti itu. Dilakukan internasionalisasi. Loh, Mekah itu ada di mana? Madinah itu ada di mana? Negaranya siapa? Orang tidak tahu diri. Kan begitu. Sehingga kita memahami orang-orang seperti itu tidak lain karena kebenciannya kepada negara tauhid, negara yang murni menjalankan syariat Islamiyah. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah kehidupan beragama yang sekarang tengah berkembang di negara kita. Maka kita perlu hati-hati mewaspadai setiap pernyataan-pernyataan yang pada hakikatnya pernyataan-pernyataan itu tidak lebih seperti sarang laba-laba. Nampaknya tersusun rapi, nampaknya kokoh, tapi sebenarnya lemah, tiada daya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ta'lim pada malam hari ini. Pertanyaan, ibu meninggalkan urusan arisan di keluarga besar dan lingkungan rumah. Bagaimana hukum mengikuti arisan tersebut dengan tujuan menyelesaikan urusan tersebut? Bagaimana hukum duduk di majelis arisan yang di dalamnya ada hal-hal yang dilarang agama, seperti ghibah, pamer, tertawa, dan lain-lain? Ya, kalau arisan itu sifatnya, misalnya hari ini dikumpulkan uang, uang yang sudah terkumpul diberikan dulu kepada si A, besok kumpulkan lagi si A juga yang sudah dapat uang, kumpulkan lagi, sekarang giliran si B, dan seterusnya. Artinya itu mengumpulkan uang, maka yang lain-lain juga harus sama seperti itu. Maka wallahu alam, kalau bisa diselesaikan supaya tidak merugikan kepada yang lain-lainnya, diselesaikan. Bagaimana hukum duduk di majelis arisan yang di dalamnya ada hal-hal yang dilarang agama? Ya jelas harus dihindari. Ya, di situ ada ghibah, pamer, ya harus dihindari. Karena yang demikian itu adalah majelis yang tidak memiliki manfaat. Kalau kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa mengingkari, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam majelis tersebut, ya kita menghindar. Ya. Kita menghindar. Ini ada pertanyaan masalah warisan. Akhir-akhir ini sebagai sebagian pakar ekonomi memperkirakan akan terjadinya kembali krisis ekonomi nasional semacam Krismon 1998 yang lalu, yang diperkirakan mulai terjadi akhir tahun 2015 ini. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan krisis ekonomi semacam ini. Sikap kita bagaimana? Sikap kita yang pertama, banyak berdoa. Doakan waliul amr kita. Doakan pemerintah kita. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan agar mereka dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang baik. Doakan mereka agar diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian mereka bisa keluar dari krisis tersebut. Doakan waliul amr kita agar tetap ikhlas menjalankan amanah dan memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Doakan. Dan itu adalah sikap seorang ahlus sunnah wal jamaah terhadap pemerintahnya, terhadap penguasanya. Dan itu dituntunkan oleh salafuna soleh. Seandainya ada satu doa yang doa itu diijabahi, maka niscaya akan aku doakan penguasa Al-Imam Ahmad, Al-Fudail Ibn Iyad, dan para salafuna soleh yang lainnya. Jadi doakan. Kemudian yang kedua, kita berdoa agar krisis itu tidak terjadi. Mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar krisis itu tidak terjadi. Doakan agar kesyirikan, kebid'ahan tidak menyebar di negeri kita. Doakan agar tauhid, agar as-sunnah semakin tumbuh subur di negeri kita, dan para penguasa pun mendekat untuk mendakwahkan tauhid, untuk menghidupkan sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan. Kita doakan agar penguasa kita mendapatkan hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah bagi penuntut ilmu menghadapkan wajahnya kepada wajah mu'alim, Ustaz? Atau kita harus tundukkan wajahnya? Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadapkan wajahnya ke orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.